Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bersyukurlah kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak mungkin bisa dibatasi dengan bilangan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah kepada kalian, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Tidak akan bisa kalian bisa membatasinya, dari kenikmatan yang tampak maupun kenikmatan yang tiada tampak oleh kasat mata kita. Yang salah satu dari kenikmatan itu, dan dia bahkan kenikmatan terbesar, adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan taufik, menjalankan iman dan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita kaum muslimin, muslimat, untuk bertakbir kepada Allah, merayakan kebahagiaan setelah menjalankan ibadah sebulan penuh. Walitukmilul iddata, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, rampungkan, selesaikan dengan baik Ramadan, baru setelah itu bertakbirlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Jika kita menengok tidak jauh, setahun yang lalu kita terhalang untuk menjalankan sholat Id karena masa pandemi yang kita alami bersama kaum muslimin di mana mereka berada. Betapa susahnya keadaan itu, masing-masing sholat di rumahnya, terasa hilang kebahagiaan, kesenangan yang dirasakan oleh setiap muslim maupun muslimah, tua maupun muda, saat momen Id yang begitu agung. Tapi itu semua takdir dan ketetapan Allah yang wajib kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan syariat yang agung ini bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita, namun itu semua justru kembalinya kepada kita sendiri. Kita yang membutuhkannya, kita yang perlu untuk kemudian itu bekal kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kelak. Di yaumul Id, kaum muslimin, kaum muslimat disyariatkan untuk berbahagia, senang, karena itu karunia yang Allah berikan kepada mereka. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmatnya, rahmat dari Allah pula, hendaklah dengan itu mereka semua bahagia, senang. Allah perintahkan mukminin, mukminat untuk bahagia, senang dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmatnya, karena kebahagiaan, senang ketika itu berangkat dari ketaatan kepada Allah. Bahagianya seorang mukmin karena rahmat Allah membawa kelapangan dada, menjadikan ketentraman hati yang itu mengkondisikan dan semakin mendorong seorang hamba untuk memperbanyak ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua bermuamalah satu dengan yang lain dalam keseharian kita, yang kita ajak muamalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kekurangan, baik itu istri, anak, tetangga, teman, kawan, karib kerabat, semuanya manusia. Yusibun wa yukhtiun, terkadang mereka benar, terkadang mereka salah, tidak luput dari sifat manusiawinya yang banyak kekurangan dan kesalahannya. Maka berlapang dadalah, maafkanlah saudaramu, ampuni kekurangan-kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, kaum wanita, kamu bermuamalah dengan suamimu yang juga manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Maka berlapang dadalah, memaafkan mereka dan saling menghormati, memuliakan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, pelajaran berharga bagi setiap kita. Hendaklah keistiqomahan selama Ramadan berlanjut di bulan-bulan yang lainnya. Rabbu Ramadan, Rabbu Syawal wa ghairiha minasyuhur, Rabb yang kita sembah, kita ibadai selama Ramadan, itu pula Rabb yang kita sembah, kita ibadai di Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Teruskan ketaatan kita, lanjutkan istiqamah sebagaimana kita semangat melakukan sholat, zikir, doa, sedekah dan ibadah-ibadah lain selama Ramadan. Hendaklah demikian di bulan-bulan yang lainnya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi seorang mukmin yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wahai kaum mukminat, para ummahat, para akhwat, para banat, hiasi dirimu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hiasi dirimu dengan akhlak karimah, akhlak mulia yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiasi dirimu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam sebutkan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha dkhulil janna min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang muslimah, wanita muslimah, menjaga sholat lima waktunya, dia puasa di bulan Ramadannya, dia jaga kehormatan dirinya, dan dia taati suaminya, maka di hari akhir kelak akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Hiasi selalu rumah tanggamu dengan cinta dan kasih sayang, ketaatan kepada suami, karena itu ukuran kebaikan dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallam sebutkan, la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addiya haqqo zawjiha. Tidak teranggap, belum teranggap seorang muslimah menunaikan hak-hak Rabbnya sampai dia dengan baik menunaikan hak-hak suaminya. Taati dan bermuamalah mu'asyara bil ma'ruf. Demikianlah kehidupan itu akan menjadi bahagia jika kita makmurkan, kita penuhi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Walhamdulillah, kita pula disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitr sebagaimana Rasulullah sebutkan, tuhratun lissa'im minar rafathi wallahu wa tu'matan lil masakin. Zakat fitr sebagai pensuci, pembersih orang yang puasa dari perkataan-perkataan yang batil, dari kedustaan, dari ucapan keji, dari dosa. Mungkin itu terjadi saat dia puasa, tertambal, tersucikan dengan zakat fitr yang Allah syariatkan. Betapa mulianya Allah, betapa karim, betapa rahim kasih sayangnya kepada hambanya, sehingga di akhir bulan pun setelah Allah perintahkan puasa untuk mereka keluarkan zakat sebagai penyempurna, pensuci ibadah puasanya sekaligus sebagai makanan membantu saudara-saudara mereka fuqara wal masakin di hari yang mulia ini. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhlaskan segala amalan ibadah kita untuk Allah semata. Ikhlaskan niat kita dalam setiap kita menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima amal ibadah itu hanya dari hambanya yang bertakwa, bukan yang tampak secara fisik dari amal perbuatan kita, tapi apa yang ada di dalam hati dari niat dan keikhlasan. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan yang ada di hati kalian. Dulu musyrikin kalau menyembelih binatang kurbannya, darahnya mereka lepotkan di dinding-dinding Ka'bah, dagingnya mereka gantung-gantungkan di dinding Ka'bah dengan anggapan itu akan pasti diterima oleh Allah. Allah bantah, Allah ingkari, tidak akan sampai kepada Allah darah maupun dagingnya. Sementara mereka musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang jadi penilaian adalah keikhlasan dan ketakwaan di dalam hati. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.